السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Al-Ahzab ayat 57. Termasuk menyakiti Allah Ta'ala pangeran dipadakno kali Nabi Isa, pangeran dari ini medit. Ye, termasuk wong Yahudi mengatakan le pangeran ibu duwe anak wedok jeneng malaikat. Itu namanya semua menyakiti Allah Ta'ala, juga menyakiti Rasulullah. Wong jare mutair wis haram dihalal-halalno. Quran wis baku, wis sampurna, jare kurang dikurangi, tambahi. Itu termasuk menyakiti Allah, juga termasuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing halal diharamno, sing haram dihalal juga menyakiti Rasulullah. Cuma yang paling teman-teman penyakit penyakit Allah Ta'ala dan Rasul adalah mencaci maki sahabat. Apa mu ngecek-ngecek menghina para sahabat. Wal hibatu rasanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu anhu, itu termasuk sejelek-jeleknya menyakiti Allah, sejelek-jeleknya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati sampean nggih. Niki firman Allah Ta'ala Al-Ahzab ayat 57, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu. Dilaknati, Pak. Lanat cara Arab Abdullah, cara jone didono sangka rahmati Allah. Naudzubillah dari. Kula kali sampean besarga rono Allah rahmati Allah Ta'ala, ridane Allah Ta'ala. Kalau kali sampean dihindarna sekon rokok yo karena rahmat Allah, rahmat Allah Taala. Niki tak buru dadakno ana uang kelompok masyarakat, ana uang sing kumpulan iki dilaknati. Wah lain. Kadelah harga neto lano fit dunia wal akhirah. Ana dunia dilaknat, ana akhirat dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Niki komentar kula. Lajeng yang kedua para bapak presiden sedaya, niki wonten pertanyaan. Masya Allah niki. Yang pertama durung tuntas kalau jawab. Sudah ada pertanyaan kedua. Yang ngeluhin teman nalis. Silakan monggo. Kalau paling senang ada pertanyaan senang gula niki. Kalau sing rumini niko, wah gula niki. Saudara Nurholis, berita media massa mengatakan si adik Indonesia perlu dilindungi karena sama-sama Islam. Jadi ini. Dari surat kabar, dari media massa, dari tabloid, dari majalah. Majalah tabloid mengatakan bahwa Syiah adalah Islam. Dari Sopo. Kata siapa? Kata mereka. Saya enggak. Mereka sudah keluar dari Islam. Dan dalilnya sudah bagus. Saya Nur Kholis mengatakan bahwa Syiah sudah keluar dari Islam. Banyak dalilnya. Bahkan mui pusat dari ini. Ya ini ikulan si jenis ketol. Ya ini wotan pak. Pengurus MUI pusat itu ada 58 pengurus. Ini jenis kita loh. Tahu jual ini loh. Ya. Mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Jadi ini ngatain. Pernah jawab. Sisi gitu toh. Sisi terus tersedap. Ada lagi pertanyaan. Lungok no. Ayo bisa lagi. Tolong. Saya baca. Ini pertanyaan. Haji Nukolis di tempat. Saya seorang ibu rumah tangga. Mempunyai sahabat dekat. Bersuamikan seorang pengikut jihad. Enten ibu rumah tangga di konco. Konco ini bersuamikan seorang pengikut jihad. Ngomongi kotor yang tek. Sudah, Masya Allah, sudah. Tendilah, tendilah. Kemudian saya prihatin karena sahabat saya selalu curhat pada saya melihat perihal suaminya. Melihat perihal suaminya. Siji, dongana niki. Iki kelakuan sing niki kelakuan iki. Satu, suka berbohong pada istrinya. Pertanyaan lho. Jadi gak ono sing bohong, gak ono. Wong tak kiyal ganjaran, bohong lah ganjaran. Suka berbohong pada istrinya saken si wedok. Dua, suka penjelekan Nurholis dan Ustaz Ahmad bin Husain Abu Bakar dan Aswaja. Gula ilono, tapi entah apa nih. Termasuk Ahmad Akil bin Abdul bin Akil. Oh, apa itu gula ilono teh dan kon tapi entah apa nih. Ilono wong. Tapi termasuk dunia Allah Rasulullah tadi itu. Menyakiti Allah Ta'ala, menyakiti Rasulullah Ta'ala. Wong sing api-api delok-delok sing elek didukung-dukung. Tiga, jarang melakukan salat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong enggak sembahyang kala nang ulama. Ila Habib Muhammad Yunusin. Ila dera al-Qatib para habaib-habaib, kata sembahyang. Apalagi Jumat kan selalu bepergian. Lah yo kate Jumat anu mlayu. Kaya kancil model ini, Masya Allah. Empat, yang menjadi sakit hati sahabat saya, yaitu ini susah nih, yaitu suaminya suka berbangga-bangga. Suaminya suka berbangga-bangga dengan teman-temannya sesama si A. Melakukan mut'ah dengan mati lain. Wah, mari mut'ah ping rong puluh. Yo korek, muka-muka gak nyenyek kau nari ya, muka-muka gak nyenyek kau nari itu. Jauh gue temenan ini. Berbangga-bangga dengan temannya mengaku mut'ah dengan wanita lain. Ada yang mut'ah sekian kali, sedangkan yang lainnya tak akan kalah, tak mau kalah dengan bangganya dia pernah mut'ah lebih dari suami saya. Oleh bojomu sami ini, aku sami ini. Ada akan mut'ah. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, ini kisi perlu dijawab itu. Pertanyaan saya, apakah benar itu ajaran Ahlu Bait yang mengikuti jalan Rasulullah SAW sebagai datunya tidak benar? Bohong sekali. Kanjeng Nabi di bagian Quran itu sampurno. Diajak-ajak ke karuan. Mut'ah itu haram ila milkiyamah. Weh, dilanggar lagakan rupanya. Sembah itu wajib merupakan cagak daripada agama. Gak tahu dilakau. Dia sekian ini sudah. Itu bukan ajaran dari Rasulullah. Tapi ajaran dari Yahudi. Ajaran dari Yahudi. Pertanyaan itu. Apakah benar itu ajaran Ahlu Bait yang mengikuti jejak Muhammad sebagai datunya tidak benar? Gorok. Kanjeng Nabi gak tahu ngomong gorok. Tidak menyuruh bohong. Tidak menyuruh mut'ah. Dan macam-macam. Tidak menyuruh ngomong gak sembahyang. Gak pernah. Malam-malam sembahyang didorong-dorong. La iso awali waktu. La iso berjamaah. Ini Rasulullah. Dua. Apakah sah nikahnya sahabat saya dengan seorang syafi'ah? Iki pekih metu. Asale padha-padha aswajae. Sing lanang aswaja, alus jamaah sepetok, alus jamaah. Tiba-tiba yang laki-laki. Tiba-tiba yang laki-laki niku. Ngawurae. Tiba-tiba yang laki-laki melu syafi'ah. Ya napa niku hukume? Pekene metu. Sejak dia mengikuti Syiah, otomatis kalau kita mengikuti murtad, kafir ditunggu. Apa kekafirannya dia, kemurtadan dia itu kalau sudah melampaui iddah 130 hari tidak kembali pada suatu jamaah, otomatis pernikahannya batal. Ambil apa? Ono uang Islam, sing asale lanangi Islam, padha Islam. Kata tiba-tiba, naudzubillah cewek lanang malah Kristen, murtad, kafir. Bagaimana pernikahannya? Tunggu. Kalau dalam 130 hari dia kembali Islam, nikahnya tetap. Tapi kalau sudah keluar daripada 130 hari, iddahnya habis, tosin tetap kafir mawon, nikahnya batal. Hati-hati deh, hukum lo niki. Hukum. Saya juga orang-orang, jangan tali, lanangi, aswaja, alisa jamaah, wetoi, alisa jamaah. Jatara tengah-tengah, melasi, mut'ah, balak balik. Sabar, dilok-ilok, no. Quran dipalsu-palsu. Sejak saat niku keluar Islam, sejak saat niku murtad. Bagaimana pernikahannya? Ditelok. Selama murtad itu lebih daripada 130 hari. Tidak kembali lagi, otomatis pernikahannya batal. Dilingi Islam ini, mana ini hukum lu, hukum niki. Sejak murtad, sejak keluar Islam ini ditunggu. Lebih daripada 130 hari tidak kembali pada Islam ala jamaah, maka pernikahannya otomatis batal. Ketiga, banyak perempuan yang ngenes saat ini, ngenes. Banyak orang itu semati ya karena ngelok melakukan yang ngelasin lanang si anjiku. Banyak perempuan yang ngenes sakit hati sampai mati. Kemudian bagaimana sikap yang harus dipilih oleh sahabat saya itu? Jadi kandangnya si lanang, mas, semenabi aku rumah tangga sekian tahun sudah menghasilkan anak sekian. Lek sementara ini otomatis pernikahan kita batal, mas. Kudu ngono sih, ditegas saya doa ini. Saya belum pernah. Banyak tamu saya, Pak Lur, ngeten, ya nopo lah niki. Kalau jumpa gedah, ojo. Tidak pernah saya nyuruh berkata, tidak pernah. Sama sekali pun tidak pernah saya. Ngomong terkat. Karena walaupun ini pertengkaran, suami istri, lo anai, Pak, saya kenal ya, apa nasib anai. Tapi kalau sudah begini, saya terus, saya mutai, saya akan sampai itu, mati ngenes begini. Tunggu. Kalau selama 130 hari masih belum kembali pada jamaah, otomatis pernikahannya batal. Kan ana wedok niki, pertanyaan ini dari perempuan ibu rumah tangga bendo mungal bangil. Ibu rumah tangga bendo mungal bangil. Saya tunggu pertanyaan seperti ini. Karena tersebut kiai-kiai bangil termasuk pengurus aswaja bangil, masya Allah, pusatnya si seluruh Asia Tenggara, ruwet. Jakarta rame bangil pusatnya, Sampang bangil pusat, Sampang rame bangil pusatnya, ngoten dari saya kenapa? Jadi kita sebagai masyarakat bangil harus menjaga kejernihan, keamanan, ketertiban kota bangil. Dengan jalan, mari kita amar ma'ruf nahi munkar. Jangan satu masyarakat pun yang mengikuti syiah pun ngantos. Wajib sampean. Apakah Nabi dawuh? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih, la tazalu ta'ifatun min ummati. Napa niku? Dohinal haq. Jadi ulama seto ada singkat ini orang terus sampai jadi kiamat. Kiai Abu Seto penggantinya, Kiai Abu Syukur Seto penggantinya, Kiai Saran Seto penggantinya terus macam. Senajan sing ganti mesti diganti, nggak boleh apa apa. Ibu Sin Seto, Kiai Bakar Seto pengganti Ahmad Husin terus itu. Dohinal hak, kata yang menyampaikan perkosaan hak itu wajib pak. Lalu jawab ni pak. masalah jawaban ini. Bagaimana kalau terjadi demikian? Kalau jawab, ini menikah, satu pun agama tidak ada yang menyuruh anda ada. Menyuruh kau sembahyang tidak ada. Semua kali pulang arani budo, agomo, tak bener. Tapi mereka ngongkon pamuluknya supaya berbuat baik. Agomo Hindu, ojo ngelarang uang, ojo ngerasani uang. Agomo Nasrani, semua menyuruh baik. Majusi begitu, sampai Yahudi ngoten. Lho Pak Nur, dari si itu anak-anak ya betul. Yahudi sendiri gak ngongkon bodoh. Tapi jadi ngongkon uang Islam. Perlu nih, Islam yang rusak. Sebab selama ini kita berpedoman al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya apa Islam, Islam hancur jadi kita rani. Oh Yahudi ini gak ngongkon goro. Si ayat kau mentor. Wong Yahudi kau oleh mut'ah, si ayat kau mut'ah hancur, hancur. Padahal Allah Taala berjawab, Inna dina indallahil Islam. Sejak Rasulullah SAW sampai hari ini orang Yahudi tak senang. Lai Islam itu tinggi derajatnya tak senang. Ya dihancur no. Padahal agama mereka seperti tidak seperti ini. Ini kalau telengahkan ini agama mau di mana saja sudah di seluruh dunia tidak ada yang menyuruh pemeluknya berbuat maksiat. Agama Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, Majus tidak ada kalau nabi kabe lagi kalau apa pertanyaan ini wow. Berbangga-bangga memutah, berbohong-bohong sembahyang enggak ini apa Masya Allah. Jadi ini terus-terus kenapa? Akhir-akhir agama Islam hancur dewek ya Pak. Menang. Iya dia ini wajib teman. Jadi wong sing ahli amar ma'ruf nahi mungkar. Menang. Aku mau nopo. Ojo sembahyang? Gak ada. Semua agama kok ayo kono sembahyang mau. Di kuil kono, di arca kono, di salib kono, ngono-ngono kabeh. Jadana agama Islam sing suci sing betul gak sembahyang illa lillah wa illa ilahi rajiun mut'ati wala bali Jum'at gak gelem inna lillah wa inna ilahi rajiun idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa daril baik. Masalah sembahyang as-salatu imaduddin faman aqama faqad aqamatin faman tarkat hadamatin enggak sembahyang hadamatin berarti orang yang ibut ain orang-orang sing mengerobohkan agama jelas tidak iki pertanyaane kata sembahyang kata cuman pertanyaan iki wow. Niki jarang melakukan salat apalagi Jumat selalu bepergian berarti ini sisi ini menghancurkan agama dengan alasan apapun wis hancur agama Islam bagi mereka. Tapi aku benar Allah di Joko Pak. Sebab dunia kiamat aku bisa tetap awal. Unggul. Ini munggu Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat. Lebih-lebih Jum'ahan. Ini wajib sampean lakoni. Dimanapun anda Jum'ahan. Sejak Rasulullah. Para sahabat. Tabi'in. Tabi'in sampai. Ulama usahari soal ngelaku sholat jemaah. Masya Allah. Lebih-lebih bapak ini peringatan kabeh konco kula mesti toko kabeh peringatan lek jenenge menungso Pak dudu nabi insya Allah nggih kita niku nate nglakoni maksiat dosa cilik dosa gede maksiat cuma sak gampang gamar to apa maksiat iku aja kandha uwong. Cuma dewe, disimpen dewe. Tobat dengan Allah Ta'ala. Gantang tobat-batan. Iki buatan. Wah bu, mut'ah, pengrombolu. Wah, wadu'i wahi. Ngono-ngono. Di kadang-kadang ada ngono. Kita mbak akel. Tobat-tobat mbak akel. Saya mengutip. Wonten gini kitab Tafsir Munir. Halaman 12. Sohifah 171. Kala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enten tiyang matur kanjeng Nabi, kanjeng Nabi kula nglampahi niki ngeten ngeten ngeten di pojok kampung niku enten yang wedok istri mayu kanjeng Nabi. Boten tahan kanjeng Nabi kula niki. Kula rangkul kuwi kula grebuk kula anggungi kanjeng Nabi cuma kula mboten singo. Ila kula kanjeng Nabi pun sampean ajar kula niki. Kanjeng Nabi ndak jawab. Rasul tidak jawab. Umar Khattab maksudnya pulang. Kon melakukan itu, saya harus ditutupi Allah Taala. Ojo buka-buka loh ini loh pak. Lakot satarok Allah, lau satar Taala nasik. Kon lakukan nasihat itu ditutupi Allah Taala karena wangro. Karena wangro, gampang tu baca-baca ni. Gampang tu baca-baca ni. Dan ini kalau pertanyaan ini, waduh berbangga-bangga. Ini mau tanya. Berbangga-bangga, mut'ah, 10 kali, 20 kali, sampai nyenyek wetenan ini. Suami suka berbangga-bangga dengan teman-temannya yang selama Syiah. Melakukan mut'ah dengan wetenan lain. Ada yang mut'ah sekian kali, sedangkan yang lainnya tak mau kalah. Dengan bayangkannya, dia menang mut'ah lebih dari suami saya. Menes ini, mati, papat mati. Ya kerana gara-gara orang lanang wae to, wong lanang kok ngoten niku. Apa gak dosa dosa telu, Pak? Siji dosa mlebu nang ngene si ah, tau dibilang dari. Loro dosa mut'ah, tau dibilang dari. Telu mateni ternyata dengan cara tidak langsung. Bojone mati ngenes. Iki kadir gak aku. Kadir kecepet ndak datang. Upacara ada godeng. Kenapa saya? Tangganya mati ngenes. Ya Allah, ya napa? Silakan para bapak sedaya. Monggo pertanyaan niki. Niki sampean simpen sing tak takene mak simpen. Gimana kitnya? Sing durung oleh kula tak kene ya. Sing din. Kene din. Pundi ya men. Monggo mali. Telung-telung. Kaya anu, kaya dokumen ni, kaya bukti ni, pak. Ini semua terjadi di kota Bangil, kota kebanggaan kita, kota tumpah darah kita. Mari kota kita kita bersihkan dari anarkis-anarkis yang ngotor di kota Bangil, termasuk mut'ah, termasuk mencaci sahabat, termasuk macam-macam ni. Masya Allah, pirang gelen, pirang siapa, mosok kalah sampean. Ayo Basir, Ustaz Basir, Ustaz Akil, Ben Abdul Ben Akil, kita bersihkan kota kita dari anes yang baik, tidak baik. Nah, semakin monggo, niki kitab Mukhtasar Tuhfa Ihsaniyah. Niki saya kutip di sini cekal-cekal itu. Kitab niki saya Gus Idris bin K. Hamid Waliullah Pasuruan. Gila dianjur, pocon, saya baca. Karena pesan dari beliau, hanya kita dia min Ustaz Agus Kyai Haji Muhammad Idris bin Kyai Abdul Hamid Al-Fadlullah. Iki Pak. Semakin ada diwocok. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di gunung ini? Oleh. Zama Syiah. Betul gak? Zama berkeyakinan sapa syiatu syarofido innaman ngene ya opo ngeten ya napa niku innaman sak temene wong fi qalbi yang ada di dalam hatinya orang hubbu aliyin cinta bi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lah kita juga cinta kok Pak, kita juga cinta dengan Ahlu Bait Rasulullah, sangat cinta. Tapi ini terlalu niki, terlalu Pak. Cinta tapi bisa mengalahkan lain-lainnya. Hubbu aliyin, kita dengan Ali bin Abi Thalib, yadkhulul jannah, masuk surga. Walau kana yahudiyan au nasronian, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Agama apa ini? Agama apa ini? Gak gaduh-gaduh tok, ya pecel barang deh. Ulangi. Innaman fi qalbihi hubbu aliyin, Le ono uang dalam hatinya cinta bi ahli. Kita enggak begitu. Semua yang hadir di situ cinta dan ahli baitul Rasulullah. Jadi pasti itu wacan itu. Ahli baitil musabatur ini kok ya? Teman dina itu wacan. Kita menyatakan cinta ahli baitul Rasulullah. Tapi ini keterlalu. Cinta bi ahli tok niku masuk surga walaupun orang Yahudi, walaupun orang Nasrani. Masya Allah. Au musyrikan. Sebaliknya, wa inna man yuhibbu sahabat, ngeten saking benci pada sahabat, saking benci dengan sahabat. Wa inna man yuhibbu sahabat, ya tuh kulo nar, rokok bangunan ini. Iki opo? Nang kali kulo niku lambang NU Pak Lipe Songo, Rasulullah, Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ajeng papat bisa niku Hanafi, Maliki, Abi Hambali, kelam bapak. Lagi cinta pada sahabat. Pawatannya datang nama pun rokok. Ya tuh kulunar walau kalah solihat raja dong api melakukan rokok. Perasaan pun dokan di bapakmu kayak gini-gini nih. Ya apa heran lu nih. Heran lu insya Allah. Kita punya ini. Ini kita punya. Bukti. Ini kita kan. Halaman berapa nih? Halaman berapa nih? 284-286. Mari kita lanjut. Lepora bapak pin bukti ayo nang omah. Segala macam kitab siapa saya punya. Puluhan pak ratusan insya Allah. Monggo menurut nama aku. Tak jadani apel, leci, kopi, teh, terus sampean. Apa es teh, apa es Coca Cola belakang. Ini bayar ada ya. Es tekan di sini lagi. Ini duit. Walau kana solihan, le ono uang cinta sahabat, rokok bangunan udin. Senaja nong api ngelakuane. Padahal kita lagi sembahyang, ya nopo niku. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin ya Allah. Sing sembahyang wong bangil. Wong Mekah sing soleh katut pak. Sing sembahyang wong bangil. Wong sing soleh Mesir katut pak. Wa ala ibadillahis. Sebaliknya. Umat dia sembahyang wa ala ibadillah wong bangir kata tak oh dari saking gedene ganjaran wong sing soleh. Umar bin Abdul Aziz mengatakan masya Allah la yamutul mu'min soleh rungokno la yamutul mu'min soleh orang umum sing soleh sembahyang istiqomah kata ngelakoni mut'ah kata ngomong bohong. Ya apa? Illa hamidullah fi atibihi wa ati atibihi. Hebat sampean. Lek ana wong mukmin saleh mati, insyaallah juga sampean putus sampean wis disapa Allah taala. Muga-muga kabeh teko dadi wong sing saleh. Sapa saleh? Takon ngoten, matur sapa sing saleh? Ayo dibuka kitab hikam. As-salihu huwa al-qa'imu bi hukukillah wa hukukil ibad. Wong sing saleh kanca-kanca kula, iku wong sing menuhi hak Allah taala. Sembayang, wong sing gak sembayang iki. Pertanyaan aku. Arep arep sembayang kok saleh. Wong sing saleh adalah orang-orang yang menuhi hak Allah taala. Sembayang dilakoni, poso dilakoni, Jumat dilakoni, haji dilakoni, maca Quran dilakoni hak Allah taala. Wa hukukul ibad nang kanca api. Nang dulur rukun, nang tangga bagus, nang sahabat mulyano. Kasih ah. Endah pula asik belum jadi orang sing saleh. Terus disemak api kalau dia hukum wali baki. Senajan wali kuma cinta libet. Tapi sini mas ngapat. Rokok. Masya Allah kerang ngereng. Ya apa ini? Ya apa ini? Waliza akama ribet jin. Enten toko si aja ini ribet jin. Allahwi. Ahadukum bari syiah. Bagaimana? Ngukumi bikau ni janina bin isha. An-Nasrani min ahli jannah. Ono uang Kristen jenenge Zanin bin Isa Allahwi malu sarko kerana cinta bi Ali bin Abi Thalib cinta bi Ali bin Abi Thalib memuji-muji surga. Padahal Nasrani Kristen ta. Kayak ngono ya apa? Kayak apa? Aku mesti sangke syariat sembahyang, poso ngene-ngene, syahadat, salat, apa? Cara iki. Jadi ridha Allah mengatakan bahwa janin bisa Nasrani min al-jannah. Apa sebab? Disababi madahi wa ahli baiti. Rono zaniki muji Ali bin Abi Thalib lan muji para ahli bait. Bisa. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kudpala. Yang kedua, Allah. Wakatar ciri Syiah. Ini juga di sini. Lan sebagai mereka orang masyarakat kita mengunggulkan, mengeluhi hati no. Lakna Umar. Wasai sahabat waliyadillah ala zikrillah wasal ibadah. Sampai maca Quran bismillahirrahmanirrahim saya kulu subhan terus ayat hari il karusul ya hadi sampai nilai jinat wanat. Oh saya kalah kajaran ini ambil ngelaknat Umar Abu Bakar. Ya apa niki? Ya apa niki? Jadi maca Quran sik dikalano ambek kajaran no sing lanat. Lanat Abu Bakar, lanat berkene ketika kajaran di maca Quran. Niki tapi. Lah kaya ngene iki aku mau nopo niki? Jadi mereka mengunggulkan Rafido melaknat Umar wasai di sahabat waliyadillah ala zikrillah wasai ibadah. Luwi api ngelanat Umar bisa kapas-kapas iyanit daripada moco Quran pada zikir la ilaha illallah. Oh percuma bukan dari kalah bik ngelanat Umar ngoten pak. Waqad sarata fi qudubihim anna lana syaikhani astaghfirullahaladzim anna lana syaikhani syaikhani waqad Umar fi kulli sabahin wa masa'in mujibun fi sab'ina hasanatan isu-isu muka-muka bakal dilaknat muka-muka dilaknat satu kali isu sore sampai diganjar 70 ganjaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah padahal kita hidup ini loh pak arab-arab rahmati Allah arab-arab ridhani Allah arab-arab suatu kajian Nabi arab-arab barokai perasaan hadir dilaknat kenapa sampean adik-adik puluh kabeh masih cinta dengan Nabi, dengan Nabi berarti cinta Allah Ta'ala. Cinta dengan sahabat, cinta dengan sahabat berarti cinta dengan Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbumullah wa yaufidakum dunubakum ta'ufurrohim. Al-Quran itu pak, itu Quran Syiah. Bakot kuatal pada Allah Ta'ala walazikrullahi akbar. Zikir itu gede kejaran ini. Kau dikalah nobek lanat Umar ya bakar Al-Quran wala zikrullah ya akbar. Yang ketiga Masya Allah okay. Masya Allah niki kalau diurut kali Ahib Zaid bin Al-Hamid okay. Bin Husain Al-Hamid ya. Wa taqaulihim dan sebagai ucapannya orang Syarawido inna ahli sunnah sama kali kulo ahli sunnah jamaah syarrun minal yahudi. Tuwe elek sampean dewe yahudi. Terima sampean. Wong yahudi kaya elek-elek menungso. Jahat jahat menungso, tapi sing luwih men enter sowo sampean. Ngoten jadi ne. Cedong si ah. Masyaallah, masyaallah. Inna ahlas sunnati syarrun minal yahudi. Kira kita pi. Wan nasor. Wa dzakar dzarkan mu'allim. Cedek ngene iki sing ngarang kitab sing satu selawi kitab juz Muhammad bin Nu'man An-Nu'mani saya laita sa'ari aduh andai kata saya tahu dari ini kalau berarti apa? Layar sa'ari bagaimana Habib Z ngene ndur atine faya laita sari, andai kata saya tahu. Ngono jadi terjemahane kok cek adoh iki. Fala faya laita sari, andai kata tahu. Aina dhaba? Kemana perginya iman yang sejamah? Iman Allah Ta'ala. Wa malakatihi, iman kepada Allah Ta'ala. Wa kutubihi, iman kepada Allah Ta'ala. Kok kalah be Yahudi? Cuman kali kulo, na Allah Ta'ala iman, malakat Allah Ta'ala iman, kita Allah Ta'ala iman, utus Allah Ta'ala iman, dina akhir iman. Lan kita alibet, cuman kali kulo. Siung alibet si At-Tahirin, alibetir Zakinel, imam-imam si Rolat, si jadong si Adil, imam mereka, kita juga cinta. Kita juga cinta, tapi dari sampai mengungkulit Nabi Rasul, bawa tempat, bawa tempat. Imam ya imam itu tetap menungso, jangan salah. Sayyidina Nabi Rasul pak dijaga Allah Taala. Wasolat nanti sembahyang itu pun jelas juara suci nalan karena masjid. Abi kia husni, ngosok kalung Yahudi, lalu tomo Yahudi. Wah zakat tuh zakat yang teman leposan itu zakat. Wah haji haji kan hampir 10 haji. Si kalau Yahudi, aku mau pergi pak. Masya Allah susah susah. Wajib tuh jihad. Dakwah, marbau naik mungkar, masih jihad kita bilillah, perang Badar, perang Khandaq macam-macam sekali Yahudi, masya Allah. Fakaifa yakun, bagaimana mungkin? Fakaifa yakun, bagaimana mungkin? Man asar bilai taala, wong sing musyrik, kalau api, dan wong sing ibadah. Bagaimana mungkin man bilai taala, bahwa Rasulullah SAW arjah min haula. Dan kalau kalau sembahyang, poso, maca Quran, zikir, haji, jihad, kabeh niku wau. Sik kalah wong sing musyrik. Jadi wong Yahudi, poso ngono. Pertanyaan ini kitabnya. Tuhfah Syariah halaman 284 sampai 286. Akan saya baca terus sebab pertanyaan ini menyangkut macam-macam nih, Pak. Masalah Quran dari palsu sini aja. Masalah mut'ah dari lekajaran sini ada. Persahabat dari murtad kape sini ada. Jangan khawatir pak. Selagi saya masih hidup insya Allah. Akan kita bertemu. Menurut dunia ketemu. Di masjid buka besok akhirat. Tentu surga Allah Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ili. Tinggal 9 menit. Mari kita ada ke dialog. Monggo. Silakan. Sementara kalau kita berkawan. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan dari seorang peminat dari Bendomongla tadi Ustaz, dahulu sekitar 15 tahunan yang lalu ini sudah terjadi pada anak dari pendiri Syiah di Bangil Ustaz. Dia punya suami dari suaminya lagi terus. Yang perempuan ini dari pendiri, turunannya pendiri Syiah di Bangil. Dia menyesal dia punya suami karena dia merasa dikhianati oleh suaminya sendiri. Dia cerita saya ini sebenarnya senang lihat sampean. Ada seorang ikhwan kita, dia bilang saya senang dengan sampean, setia dengan istri sampean. Loh kok bisa begitu pak? Iya, sebenarnya ini aib dari keluarga saya. Suami saya ini senang mut'ah. Jadi anaknya pendirinya sendiri sudah merasakan ajaran dari orang tuanya sendiri. Saya adalah akibat dari ajaran orang tua saya sendiri. Yang lebih menyakitkan, dia mut'ah, suaminya ini mut'ah sama khodamnya yang sangat kurang meyakinkan wajah dan penampilannya. Jelek. Nah ini berangsat, terus berangsat. Nah ini berangsat. Ya, rasa anda dewe. Siapa yang menebar angin dia akan menerima badai. Yang mau saya tanyakan Ustaz, sebenarnya dari yang seperti ini Ustaz, kita sudah mengetahui bahwasanya Syiah itu memang sangat amat merugikan terhadap agama ini, terutama juga terhadap Ahlul Bait sendiri Ustaz. Bahwasanya dari situ perkawinan putus, anak juga putus, semua akan putus. Dan di situ akan merusak nasab-nasab dari Ahlul Bait sendiri. Ya. Yang jadi beban kita, yang jadi beban kami adalah Rasulullah pernah bersabda, "Tarkutikum adzakolain." Aku tinggalkan untukmu dua perkara yang sangat berat. Satu Al-Quran, dua Ahlul Bait. Di belakangnya itu ada hadis yang agak panjang. Udzakirukumullah bi Ahlul Bait. Udzakirukumullah bi Ahlul Bait. Udzakirukumullah bi Ahlul Bait. Tiga kali satu. Nah itu artinya kan, kon hati-hati tak kei tinggalan. Quran. Peluru sing abot. Siji Al-Quran kon gak bakal tersesat. Kon nyekeli Al-Quran. Pacaran ngotong. Yang kedua adalah Ahlul Bait anak putuku. Hati-hati kau nangin anak cucuku, tak iling-iling nak kau besut nangin ini karena cucu Allah mengenai anak cucuku. Yang jadi masalah saya di luar itu banyak orang mengatakan Aswaja ini tidak cinta Ahlul Bait, bahwasanya Aswaja ini terlalu frontal terhadap Ahlul Bait sehingga mengatakan Ahlul Bait itu banyak yang kafir. Nah di luar itu ada majelis-majelis yang mengatakan bahwasanya kita harus cinta terhadap Ahlul Bait walaupun kafir, begitu kan? Nah ini kalau begini gimana tanggung jawab kita terhadap Rasulullah besok kan? Anak cucunya kafir dibilang masih kita harus cinta, padahal kita harus nonton tentang Ahlul Bait itu kan? Sampai besok di hadapan Rasulullah. Betul. Nah ini menurut antum bagaimana kan? Terima kasih assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib cinta Ahlul Bait termasuk Habib Aqil. Siapa saja wajib cinta. Itu kalau Ahlul Bait itu menurut datuk-datuknya, kelakuan ulama-ulamanya, pendahulunya, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Abu Abdullah bin Al-Haddad. Oh, masya Allah luar biasa. Itu yang Ahlul Bait betul Ahlul Bait. Lalu cinta Ahlul Bait muta-mutan itu apa? Kita tetap cinta, cuma kita wajib amar ma'ruf bukan. Saya pernah kalau almarhum Habib Ali bin Muhammad bin Abu Talawan. Kalau ada Anda tahu lho saya kali ya Ustaz Asrul Anwar, Amir Amnasihin, Ustaz Rudhu Ati. Kamu kalau tahu orang Ahlul Bait itu berbuat maksiat, elengno. Lek perlu kerasan, tetap kon wajib taat, wajib cinta Ahlul Bait. Masalah kelakuan elek wajib barang-barang elek dari. Kon menengah berarti kan jurus no libat itu. Jadi diturut kita tetap bernama. Hati-hati ya di bayu kakak bayu pun api kari botol aja kan nikmau. Aib Muhammad, Aib Ali bin Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi mengatakan kalau ada libat itu tidak sesuai dengan ajaran Badar dan itu sudah keluar dari Alawiyah. Keluar sudah. Besok insyaallah malam rebus saya bahkan. Siapapun orangnya Ahlul Bait kalau sudah menyalahi apa kelakuan datu-datu itu sudah lepas ke alawiyahnya. Ya sudah itu mengatakan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habib Sahibu Sibdur Qudur. Teman kanca-kanca alhamdulillah kanca ngaji malam rebo ketabake muga-muga permanfaat ini Allah taala. Muga-muga ya Allah mati husnul khotimah, mati beto iman, mati Islam. Siji kalau wonten niki. Kalau balan-balan niki. Bagaimana ini karangane itu kiri. Masyaallah nggih. 21. Ini. Hari titi ditingkas. Diterangkan, tengokno niki. Sebab kebanyakan akidah Syiah dibangun di atas dasar kebencian. Abu Bakar, Umar, waduh ila ono. Siapa sih nonton orang Yahudi Nasrani? Jelas sudah. Sebab Yahudi Nasrani benci ini setengah mati menurut Rasulullah. Ya cacang tentean. Masya Allah. Jadi mereka benci Abu Bakar. Mana karena? Ya karena itu kan dukure biye Yahudi Nasrani. Ulangi lagi. Sebab kebanyakan akidah kita Syiah dibangun di atas dasar kebencian, fanatisme dan ambisi politik. Saya iso-iso sadonya itu Syiah kabeh. Presidennya Syiah kabeh. Sembayangnya buyar. Mutair jalan terus. Oh, dari Pak Yusofo niki. Sudah kiri tuku kira lawe halaman 21 tuku duit aku yo gak nyentuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'alam tanawalim la maya fauna. Allahumma zidna iman nabiyya wa amal mutaqabbala. Wa lisana banana. Al-Fatihah.